Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam sebuah kajian akidah, silsilah akidah, sebuah kajian yang cukup mendasar bagi seorang muslim yang selayaknya setiap kita kaum muslimin dan muslimat mengetahui tentang perkara akidahnya, karena merupakan sebuah akar dari permasalahan agama dia, merupakan pondasi bagi bangunan agama dia, dan merupakan asas dalam seluruh amal yang dia lakukan. Masyarakat muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita telah membicarakan bagaimana akidah memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam permasalahan ini ujian, dalam permasalahan teguhnya seorang di medan ujian. Allah SWT telah menjadikan kehidupan kita merupakan bala, merupakan fitnah, merupakan ujian yang Allah timpakan pada setiap kita semuanya, yang mau tidak mau kita akan berada di tengah-tengah lautan ujian dari Allah SWT. Baik ujian itu yang menyenangkan atau ujian itu yang menyusahkan, semuanya merupakan bagian ujian Allah SWT. Maka lihatlah, siapakah yang akan memenangkan dan akan sukses dalam mengarungi lautan ujian tersebut? Siapakah yang akan betul-betul keluar sebagai pemenang, yang dia akan berbahagia dengan ujian yang ditimpakan oleh Allah SWT? Kehidupan kita, apalagi seorang mukmin, jelas tidak akan pernah dipisahkan Allah SWT dengan ujian. Sebagaimana Allah katakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayusraku ayyakulu amana wahum layuftanun. Walakad fatana alladhina min qablihim, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku, walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka dia akan biarkan begitu saja dia mengatakan beriman, kami beriman kepada Allah SWT? Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan diuji oleh Allah SWT. Sungguh kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, walaya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji oleh Allah, yang dengan ujian itu Allah akan melihat, Allah akan mengetahui, dan Allah mengetahui segala-galanya. Akan tiba dengan ujian tersebut, Allah akan mengetahui mana di antara hamba yang mereka betul-betul jujur dengan keimanannya, dan mana yang mereka dusta dengan ucapan iman yang mereka keluarkan, yang mereka ucapkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat semua keadaan manusia dalam menghadapi ujian, sungguh Rasulullah Sallam memberikan pujian kepada orang-orang mukmin. Mereka orang yang tangguh dalam mengalami ujian, dalam mengalami lautan ujian yang Allah SWT timpakan kepada manusia. Nabi katakan ajaban di amril mukmin, sangat mengherankan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lau khairun. Semua perkara yang dimilikinya baik, tidak ada yang buruk dari setiap perkara yang dia jumpai. Apa yang dimaksudkan dengan kebaikan yang Rasulullah SAW katakan tentang kehidupan seorang mukmin? Yang Nabi katakan ajaban, hebat, jempolan, luar biasa, mengagumkan. Itu sikap hidup yang mereka miliki. In asabatu sarra'u syakara, fakana khairun lah. Fakana khairun lah. Apabila menimpa kepada dia berbagai macam kenikmatan yang melonggarkan, yang menyenangkan, yang melapangkan dada, dengan semua nikmat yang dia dapatkan itu, dia bersyukur kepada Allah SWT. Maka dengan bersyukurnya itu adalah kebaikan bagi dirinya, adalah baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Apabila menimpa kepada dia musibah, dharra, kesempitan, kesulitan, maka dia pun bersabar dengan perkaranya, maka itu baik bagi dirinya. Maka seorang mukmin sungguh luar biasa, kata Nabi, dalam menghadapi setiap yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala, baik dia mendapatkan nikmat dengannya dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendapatkan musibah dengannya dia akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perkara yang dimiliki setiap mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah dimiliki kehidupan seperti ini oleh orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa dzaka illa lil mukmin, dan tidak akan pernah dimiliki pola hidup seperti ini kecuali oleh orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sekarang menengok contoh-contoh dalam lapangan kehidupan nyata yang telah berlalu dari kehidupan para salaf kita, bagaimana mereka tangguh dalam ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Kehidupan para sahabat cukuplah bagi kita teladan. Generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dikatakan, yang dikatakan Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang mukmin yang hak, orang-orang mukmin yang sebenarnya. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang telah beruntung dengan kehidupannya. Khabab ibni al-Arf, salah seorang sahabat Nabi SAW, bagaimana dia disiksa oleh tuannya sampai dia kulitnya melepuh, dia dipanggang, dia dijambak, dia dipanaskan, dan dia termasuk para pemula, termasuk di antara para pemula yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Satu saat, kepedihan yang dirasakan oleh Khabbab, kesedihan, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh Khabbab ibn al-Arf ketika dia melihat Rasulullah SAW sedang bersandar di Ka'bah, maka Khabbab seakan memberikan keluhan, menyampaikan keluhan kepada Nabi SAW, ala tangtangsir lana, ala tastangsir lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau memberikan pertolongan kepada kami, ala tadu'u lana, tidakkah engkau mendoakan untuk kami, ya Rasulullah. Rasulullah SAW, para pemirsa yang rahmati Allah, bukan kemudian tunggulah ya Khabbab, akan saya bawakan sekelompok orang. Tunggulah ya Khabbab, akan saya bawakan sekian banyak, sekian pasukan untuk membalas penderitaan Anda. Rasulullah tidak memberikan pendidikan yang demikian pada Khabbab. Akan tapi bagaimana Nabi memberikan pendidikan pada Khabbab? Apa kata Nabi? Qad kana fiman qablakum yu'hadur rajul fayuhfaru lahu fil ardi fayaj'alu fiha wa yu'ta bil minshar fayudda'u ala ra'si fayaj'alu nisfain wa yumshatu bil amsatil hadid duna lahmihi wa 'idmihi ma yasudduhu an dini walakinakum. Kemudian Nabi mengatakan di antara perkataan Nabi SAW, beliau mengatakan, wahai Khabbab, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ada di antara mereka yang disiksa, yang mereka ditanam, mereka ditanam di tanah, yang mereka kemudian diletakkan di atasnya minshar, gergaji, yang kemudian dia dibelah menjadi dua, dan tubuhnya disisir dengan sisir besi, hingga memisahkan antara dagingnya dan tulang belulangnya. Lalu Nabi memberikan kalimat-kalimat yang menjadikan Khabbab memiliki keteguhan dan memiliki kekuatan dalam keimanannya. Apa kata Nabi? Wallahi la yutimannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu ila san'a min as-san'a ila hadral maut la yakhafu ila Allah wala dhib ala ghanami walakinnakum tastajilun. Demi Allah, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyempurnakan urusan agama ini. Ini memenangkan agama Allah Sawjil. Agama Allah akan luas, akan menang, akan menguasai. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi mengatakan di antaranya, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan nahar. La yasruqullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalallahu hadzal din bi'izzin azizin wa bidhullin dalilin insan yu'insuhullahu bihadhal islam wa dhullan yudhilluhullahu bihadhal kufra. Allah mengatakan pada Habab, ya Habab, sungguh demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Dalam hadis yang Nabi mengatakan, benar-benar perkara agama ini akan sampai di penghujung tempat yang siang dan malam mencapainya. Artinya akan merambah ke seluruh tempat. Di mana ada tempat yang malam dan siang mencapai tempat tersebut, maka Islam akan menguasainya. Tidak ada satu rumah pun di kota atau di perkampungan atau di kota, di lautan atau di daratan, kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke rumah-rumah tersebut. Dengan mulia atau dengan cara hina. Mulia bagi mereka yang menerima Islam, dan hina bagi mereka yang mempertahankan kekafiran. Urusan agama akan dimenangkan Allah Azza wa Jalla. Wallahi, la yutimmanallahu hadzal amra. Demi Allah, Allah akan memenangkan, menyempurnakan urusan agama ini. Sampai nanti ada orang yang mereka berkendara dari San'a ke hadral maut, dalam keadaan aman, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah SWT, dan yang dikhawatirkan kambing atas harimau, atas serigala. Kalimatul iman yang Nabi suntikkan di hati Suhaib, di hati Khobab, yang kemudian dengannya Khobab pun dia bertahan, dia bersabar, dia memiliki keteguhan di atas ujian yang dia terima. Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, bagaimana tuannya Umayyah bin Khalaf berlaku keji dan bengis, memperlakukan Bilal seakan binatang yang diseret di padang pasir, ditelentangkan, ditelungkupkan, ditindih di atas dadanya batu, dan dipaksa oleh tuannya, Anda ingkari Muhammad atau Anda kembali kepada agama Lata dan Uzza. Akan tapi Bilal bin Rabah, dengan iman yang telah tertanam di hati dia, dengan kalimat-kalimat iman yang telah ditanamkan Rasulullah SAW, bagaimana Khobab, bagaimana Bilal bin Rabah, terucap dari kalimat lisannya yang tidak ada kecuali kalimat ahad, ahad, ahad. Kalimat yang menunjukkan keteguhan, kalimat yang menunjukkan bagaimana kekokohan dengan akidah yang menancap di hati Bilal bin Rabah. Dan semua siksaan yang diderita, penderitaan yang dialami, tidak terasa sesuatu yang menyesakkan dada. Allah lapangkan dia dengan iman sehingga dia mampu bertahan di atas badai ujian yang sangat luar biasa. Para pemirsa yang rahmati Allah, tahukah kita apa yang dialami oleh Amr bin Yasir sekeluarga? Amr, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah. Adapun Sumayyah, ibunya Amr, dia meninggal dalam keadaan kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal, sehingga dia merupakan syahidah, seorang wanita yang syahid, yang menemukan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena siksaan dan penderitaan yang dialaminya. Yasir, ayahnya Amr, demikian pula bagaimana dia menderita sampai mengalami kematian dengan siksaan yang mereka lakukan pada Yasir. Demikian pula Ammar. Berbagai macam bentuk siksaan ditimpakan pada Ammar. Hingga saking Ammar tidak kuat untuk menahan siksaan, dia mengucapkan dengan lisannya kalimatul kufur, akan tetapi hatinya tetap tenang dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, hingga dia mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, dan Allah turunkan ayat yang memberikan udzur kepada orang semisal Ammar, karena berbagai macam siksaan yang diderita oleh Ammar, hingga mengucapkan kalimat, akan tetapi kalimat yang sungguhnya kalimat kufur, akan tapi Allah memberikan udzur karena kondisi yang menimpa kepada Ammar bin Yasir, karena hatinya tetap dalam keadaan tenang, kokoh di atas keimanan dia. Tahukah kita pula apa yang terjadi pada kaum mukminin pada saat mereka dikepung oleh musuh pada waktu perang Ahzab. Perang Ahzab, perang gabungan. Bagaimana musuh mereka menjadi sekutu, mereka bergabung menjadi satu untuk menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan Rasulullah dan para sahabat, sehingga digambarkan oleh Allah SWT kekuatan musuh mereka, menjadikan mata menjadi mata yang terbelalak, mata yang bagaimana dibuat terkejut dengan musuh yang sedemikian banyak. Idza wa'id zaqatil absar, wa'id zaqatil absar, ketika mata dalam keadaan mereka memandang dengan tidak karuan. Wa balaghatil qulub alhanazira, dan hati menyedak ke atas, hati bergolak hingga sampai ke tenggorokan. Wa yadhunnu wa tadhunnuna billahi adh-dhunun, dan kalian menyangka kepada Allah dengan sangka-sangka yang berbagai macam sangkaan. Gambaran yang menunjukkan dahsyatnya suasana, hebatnya keadaan yang tidak terbayangkan dia akan bisa mengalami kemenangan. Akan tapi lihatlah bagaimana mukminin dan bagaimana orang yang mereka tidak memiliki akidah. Bagaimana mukminin yang Allah telah mendidik dengan iman, yang Rasulullah telah memberikan pendidikan dengan pendidikan iman. Apa yang dikomentarkan oleh orang yang mereka memiliki iman, mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini semuanya yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Wa shadaqa Allah wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah bertambah pada diri mereka kecuali keimanan. Akan tapi lihat, apabila demikian orang mereka memiliki iman, hatinya penuh dengan iman, tertancap keimanan, perhatikan orang mereka tidak memiliki iman. Perhatikan orang munafik yang hatinya kosong daripada iman. Ketika mereka melihat musuh yang sedemikian rupa keadaannya, apa katanya? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah janji Allah dan janji Rasulnya kecuali tipuan semata-mata. Lihatlah perbedaan yang terjadi antara orang yang hatinya ada iman, ada akidah, dan orang mereka tidak memiliki iman dan tidak memiliki akidah. Perbedaan baina sama' wal ard, perbedaan antara langit dan bumi. Dan musibah kubra yang menimpa umat ini adalah meninggalnya kekasih yang paling mereka cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat dalam keadaan gelap dan kalut, bagaimana mereka merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, akan tapi lihat bagaimana keteguhnya orang telah dididik oleh Rasulullah dengan akidah yang kuat, akidah yang mantap. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan tegarnya bagaimana membangkitkan dan mengingatkan kepada manusia di tengah-tengah musibah yang sangat besar yang menimpa para sahabat Nabi, wafatnya Rasulullah, manusia yang sangat mulia, yang mereka sangat mencintainya. Maka Abu Bakar dengan tegarnya, dengan iman yang tegarnya, mengatakan di depan manusia, ayuhan nas, mangkana ya'budu Muhammadan fa'inna Muhammadan qatmat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zat yang maha hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya ya Muhammad engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal pula. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Tidak lain Muhammad adalah seorang rasul yang telah berlalu para utusan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dan mereka telah meninggal pula. Apakah seandainya Muhammad meninggal atau dia terbunuh, kalian akan kembali kafir murtad? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh akidah apabila tertancap dan tertanam akan memberikan dorongan dan keteguhan yang kuat di tengah-tengah badai musibah yang ada. Sehingga hendaklah setiap kita memperhatikan akidah kita, mendahulukan dalam membangun Islam dengan membangun akidah kita, karena itu merupakan pondasi yang akan menjadi penopang segala kemegahan bangunan amal yang akan kita bangun ini berada dari bangunan Islam. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan di antara kita sebagai pemilik akidah yang sahihah, tumbuh berkembang di atas sikap istiqamah, dan menjadikan kehidupan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.